Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyadu an la ilaha illallah lahu la sharika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, indah ya khana Abba Sufiyah, ma huwa ismu zaman al-mukhtas? Misal mata syahid yaum al-khamis wal ma'dud ya khana wal ukman al-ma'dud yang bagaimana? Contohnya? Kam ikhtakabta ikhtakabtu tukuan. Nah, al-mubham ya khana? Mubham yang tidak memiliki apa namanya? Tidak bisa menjadi jawaban bagi mata dan kam. Nah, bukan muhtas, bukan makdud. Contohnya apa? Hinan, waktan, semua isim-isim zaman tadi bisa menjadi dorof zaman mutlak. Ya, tidak ada ketentuan-ketentuan. Taib. Adapun ismul makan yang dinasab sebagai dorof ada berapa ya Fana? Ada tiga. Apa? Al-awal, ham. Mubham. Yang kedua? Asma'ul muqadir. Maqadir. Yang ketiga? Sarif ma. Mustaqa min madar amili. Nah, yang dipecah dari masdar amilnya. Selain itu, baik, yang mubham seperti apa ya Fana Ba Usman? Ismul makan mubham itu yang kayak apa? Contohnya. Makan bukan zaman. Kalau hinan itu isim zaman. Yang ditanyakan sekarang sudah pindah ke al-makan. Isim makan. Yang mubham seperti apa? Seperti apabilah nama-nama arah. Nah. Asmaul Maqadir seperti apa ya Fana? Apa Nabila? Mail, farsah. Yang mustaq dari masdar amilnya seperti majlis, apa lagi? Kalau qa'ada berarti apa? Mak. Qa'ada, yaq'udu. Berarti mustaqnya apa? Zaman makannya. Mak'idah. Mak'adun. Nah. Karena ain fi'il mudhari'nya di dhammah. Kalau yang di kasrah itu yang ain fi'ilnya kasrah. Kalau dhammah atau fathah maka apa? Di fathah. Mak'adun. Kata bayak tubuh. Maktabun fatahayak tahu. Maaf, tahun. Selain dari tiga itu, sebagai contoh, misalkan jalastu al-baita Al-Baita dibaca nasab sebagai apa ya, Fana? Al-Baita dibaca nasab. Jalastu Al-Baita. Sering diringkas yang mansub bi iskatil khafid atau mansub bi naz'il khafid, sama ya, naz'i itu menghilangkan, iskat menggugurkan. Itu ada yang menyatakan mansubun bi naz'i labas naz'ayan. Saya kata nastamir qala syari qawlu al-mubham sampai situ ya. Al-mubhamu min durufil makani ma laysa lahu suratun wala hududun mahsurah. Al-mubham dari dorof makan adalah yang tidak memiliki bentuk dan tidak memiliki batas-batas tertentu. Itu namanya mubham. Kalau mubham dari zaman yang bukan menjadi jawaban dari pertanyaan kam atau mata. Kalau makan itu tidak punya batas tertentu. Tidak ada bentuknya. Seperti apa? Ka amama, depan. Depan itu mana batasnya? Tidak ada batasnya, depan. Dekat masih depan, jauh lagi juga dikatakan depan. Wa khalfa, di belakang. Naam. Wa nahwiha, wa nahwihima. Dan yang semisal keduanya. Semisal keduanya apa ya, Fana? Apa beda? Kauqa, tahta, yamina, shimala. Fal khalfu masalan ismun lima wara'a dhahrika ila akhirid dunya. Khalfa sebagai contoh, nama untuk apa yang di belakang punggungmu sampai akhir dunia. Terus belakang kan. Baik. Wa yuqabiluhu al-muhtassu. Lawannya mubham adalah muhtas. Lalu apa itu isim makan yang muhtas? Wa huwa ma lahu suratun wa hududun mahsuratun. Isim makan yang muhtas adalah yang memiliki bentuk dan batas-batas tertentu. Seperti apa? Kalbait. Kalbaiti. Rumah. Ya, ada bentuknya, ada batasnya. Wal hadiqati wal masjidi wa nahwi dhalika. Falladhi yunsabu ala dharfiyatihi wal awwalu duna tsani kama sayati. Maka dan dinasab sebagai dorof adalah yang pertama, bukan yang kedua, sebagaimana akan datang. Yang maksud yang pertama apa? Apa namanya? Al-Mubham. Wa qawlu wa hiya fawqa ila akhiri ay fatakulu jalastu fawqaka. Wa tahtaka wa yaminaka wa shimalaka wa amamaka wa khalfak. Aku duduk di atasmu. Atau di bawahmu, sebelah kananmu, sebelah kirimu, depanmu, belakangmu. Nah, ini semuanya dibaca nasab sebagai dorof makan. Wasumiyatil jihatu asittu bidzalika bi'tibaril ka'ini fil makan. Fa inna lahu sitta jihatin. Sitta nasab sebagai isim inna. Setelah inna jar majrur. Fa inna lahu sitta jihatin. Arah-arah yang enam dinamakan dengan arah enam, dinamakan dengan itu, yaitu dengan arah yang enam, dilihat dari yang berada di sebuah tempat. Suatu yang berada di sebuah tempat, maka dia memiliki apa? Memiliki enam arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Wa qalu wa ma asbahaha, dan apa yang menyerupainya dari apa? Arah-arah yang enam tadi. Ai fi shiddatil ibhami, dari sisi kesamarannya. tidak punya batas tertentu dan tidak punya enam bentuk tertentu. Seperti kana hayatin, seperti satu arah, wa makanin, satu tempat, wa inda, di sisi, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Takul, kamu katakan, jalastu nahiyata Zaidin, aku duduk di arah si Zaid. Wa makana bik Bakrin, di tempat si Bakar, wa inda Muhammadin, di sisi Muhammad. Ini tidak ada batas tertentu. Nah, jadi tidak hanya arah-arah 6, tapi yang serupa dengannya seperti tadi. Nahiyah, makan, inda. Wa qauluhu, sekarang pindah ke yang kedua dari isim makan yang bisa dinasab sebagai dorof makan, yaitu asmaul maqadir. Al maili wal farsahi wal baridi wa nahfiha min asmaul maqadir lati tadullu ala masafatin ma'lumatin. Dan yang semisalnya dari nama-nama ukuran jarak yang menunjukkan atas jarak tertentu. Seperti ghalwah bi fathil ghain al mu'jamah wa hiya mi'atu ba. Ghalwah itu 100 deba. Wal mail arba'atu alafi khatwatin. 1 mil itu 4000 kaki. Wa qila wa rudalik. Dikatakan selain itu. Wal farsah salah satu amyal. Farsah itu 3 mil. Berapa kaki berarti? Ya. Sofia. Berapa kaki? Satu farsah. Kamu khotwah. Isna ashar alf. Nah. Satu kaki berapa senti? Satu kaki yuk. Satu kaki berapa senti ya? Apa Isa? Mana bila? 70 senti. Oh, pakai barangkali. Barangkali itu batu, pasir. Ya, nanti dicari. Tugasnya Abu Nabila mencari satu kaki itu berapa senti. Jangan cari dikali. Baik. Satu fars 3 mil, wal barid satu kos arba'atu farasiha 4 farsah. Tanbihun dhahiru ibaratil musannifi anna hadzan naw'a laysa minal mubhami wa bihi sarraha ba'duhum wa qala innahum minal mukhtas li anna lahu miqdaran ma'luman minal masafati. Dohir ungkapan musannif bahwasanya jenis ini, jenis yang mana ya Pak Lukman? Naam. Bukan termasuk mubham. Dan dengan pendapat ini sebagian mereka menyebutkan dengan jelas, menegaskannya. Dan berkata sungguhnya itu termasuk muhtas. Yang terjadi khilaf, apakah maqadir itu termasuk mukhtas atau mubham. Nah, atau pendapat yang pertama di sini apa? Maqadir itu laisa minal mubham bal minal mukhtas. Bukan mubham tapi mukhtas. Kenapa alasannya? Karena dia memiliki ukuran tertentu dari jarak. Ya, satu mil tadi, satu fars, satu barid. Wasahihu ma qalahu Ibnu Hisyam fi syarh asy-syudur. Yang benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Hisyam dalam kitabnya Syarh Asy-Syudur. Wa haqiqatul qawli anna fihi ibhaman wa ikhtisasan. hakikat ucapan yang benar pada maqadir adalah padanya itu ada ibhaman dan nuqsan, ada sisi samaran, ada sisi kekhususan. Amal ibhamu fa min jihati annahu la yuqtasu bi buq'atin bi ainiha. Adapun sisi kesamaran maqadir tadi adalah dari sisi bahwasanya dia tidak dikhususkan dengan tempat tertentu. Satu mil kan? Tidak ada tempat tertentu. Ya, di mana saja, di tanah apa saja, bisa dikatakan satu mil, satu far, satu barid. Yaitu sisi apa? Kesamarannya. Wa amal ikhtisasu fa min jihati dalalatihi ala kammiyatin muayyanatin. Adapun sisi kekhususannya dari sisi penunjukannya atas sesuatu jumlah tertentu. Ya tadi. Satu mil, arba'atu ala, futqah, dan seterusnya. Fa'ala hadha yasihu fihil qawlani. Intaha. Berdasarkan pendapat ini, boleh benar padanya dua pendapat tersebut. Intaha. Artinya apa? Ya, Pak Isa. Maqadir ini bisa? Bisa mubham, bisa muhtas. Bisa mubham, bisa muhtas. Wa qawlu, yang ketiga, makana mushtaqqan min masdari amilihi, yang dipecah dari masdar amilnya. Dari isim apa yang namanya? Isim makan. Aib bi an tahaddat hurufuhu wa hurufu amilihi. Maksudnya dipecah dari masdar amilnya yaitu sama huruf-huruf isim zaman makan itu dan huruf-huruf amilnya dengan fiilnya sama. Seperti jalasa dengan majlis. Itu kan sama hurufnya. Ada jim, lam, sin. Karena mimnya tambahan. Kamisailail musannif. Seperti dua contoh musannif. Dua contoh musannif apa? Majlis dan? Maq'ad. Nah, majlis dari fi'il apa? Jalasa masdarnya julus. Qa'ada dari maq'ad dari qa'ada qu'ud. Nah, hurufnya sama. Fa majlisa masalan mushtaqqun min masdari jalastu wa huwal julus. Majlis sebagai contoh dipecah dari masdar jalastu yaitu julus. Wa qad ittahadat hurufuhu wa hurufu amilihi. Sungguh telah sama huruf-hurufnya dan huruf-huruf amilnya. Nah, isim zaman makan itu ada berapa wazan? Sulasi mujarrad ya kan. Alhamdulillah. Enam. Banyak banget. Apa? Zaman makan ada berapa wazan? Wanabilah dua. Dua. Ahsanta. Apa itu? Maf'alun dan Maf'alun dan ya Pak Azam. Dan ya Aba Raihan, maf'ilun. Kapan maf'alun? Kapan maf'ilun? Maf'alun apabila ain fi'il mudhari'nya dhamma atau kasrah. Ah, maf'ilun kalau ain fi'ilnya kasrah. Satu. Baik, tempat yang lain? Enggak cukup. Maf'alun. Maf'alun kalau fi'ilnya apa? Naqis. Roma yarmi marman. Da'aya da'u mad'an. Kodo yakdi makbon. Kemudian yang maf'ilun ada tambahan untuk bina apa? Untuk yang ain fi'ilnya berfawo. Apa namanya? Kok ain fi'ilnya? Nakis tadi. Nakis itu maksudnya talwawi, misal, misal namanya. Walaupun ain fi'ilnya kasrah tetap Walaupun ain fi'ilnya bukan kasrah tetap masuk mafi'il. Contohnya wasala, wasala yausilu menjadi yasilu. Yasilu zaman makannya mausil. Nah. Wasaba mausib dan seterusnya. Baik, itu min babil murajaah ya. Zaman makan. Qala fa in kana mushtaqqan min ghairi masdari amilihi bi an ikhtalafat hurufuhuma wajaba jarruhu bi fi. Jika makan tersebut dipecah dari selain masdar amilnya dengan makna dia berbeda huruf-hurufnya, huruf-huruf keduanya, maka wajib dijarkan dengan fi. Contohnya jalastu fi madhabi amrin. Aku berdiri, aku duduk di tempat perginya si Amr. Perhatikan di sini. Makannya apa ya, Fana? Bau beda. Madhab. Amilnya apa? Jalas. Beda. Ya, beda. Maka pakai fi. Jalastu fi madhabi. Karena beda huruf-hurufnya. Wala yuqalu jalastu madhhab amrin illa syududan, dan tidak dikatakan jalastu madhhab amrin kecuali syad, ya, sesuatu yang ganjil. Qala wa qalu bi isqatil khafid ala ala dzarfiyati, dibaca khafat dibaca nasab dengan menggugurkan huruf jarnya, bukan sebagai dzaraf. Wal aslu dakhaltu fil masjidi, dakhaltul masjida, asalnya dakhaltu fil masjidi. Wasakantul baita, asalnya sakantu fil bait. Falamma hudifal khafidu nusiba alal maf'uli bihi tawassu'an. Maka tatkala huruf khafatnya, ini amil yang mengkhafatkan, dibuang, maka keduanya dinasab sebagai maf'ul bih tawassu'an. Ini meluas. Kama yuhdaful jaru, sebagaimana dibuangnya huruf jar. Wayun tasobu ba'ma ba'dahudan, setelahnya dibaca nasab. Contohnya marartu zaidan, marartu bi zaidin. Qala syair tamurruna diyara walam ta'uju. Saidnya mana ya, Fana Abdillah? Ad-diyara dibaca nasab sebagai apa? Nah, tamurruna bid-diyari, huruf jarnya dihilangkan. Baik, alhamdulillah selesai dari pembahasan tentang maf'ul fi naktabi biha ala ba'd. Nah. Yang isim makan waro'ah itu apa? Isim makan waro'ah itu kapan dia bermakna di depan, kapan dia bermakna di belakang. Isim maknanya siapul kalam, konteks kalimatnya. Wallahu a'lam. Min waraihim barzah. Mana barzah itu? Hidup dulu atau mati dulu? Ya kan nanti di depan. Setelah hidup kan. Dan di belakang. Kalau dihatikan di belakang mereka, dia mati dulu berarti. Alam barzah dulu. Dari siapa kalam? Wallah. Alam. Dorof tidak menjadi dorof. Ya ketika tidak ada makna fi padanya. Yaumul Jum'ah, yaumun sa'idun, yaumun mubarak. Hari Jumat adalah hari yang berbahagia. Kan tidak ada makna fi yaumil. Tidak ada. Wallahu a'lam. Khafid. Bukan khafid. Khafid. Kenapa? Tidak harus makan. Ini Zaitun. Contohnya apa tadi? Marotu Zaitun. Nah, tidak harus makan. Tidak harus isi makan. Jadi waqina adzaban nar. Waqina min adzabin nar. Nah. Qabalu warahmatullahi wabarakatuh.